setiap langkahku, engkau besertaku, menawarkan perlindungan saat badai menerjang, saat dunia menyakitiku. Kala cinta semua palsu, mereka tinggalkan ku. Besertaku, menawarkan perlindungan saat badai menerjang, saat dunia menyakiti.